Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Amma ba'd. Akhwani fi din azzakumullah, di malam yang mulia ini kita akan melanjutkan untuk mengambil faedah dari sebuah karya yang ditulis oleh Syekh Dr. Soleh Fauzan Habibullah Ta'ala, masih dalam Kitabul Hajj dari Kitab Mulaqas Al-Fiqhi. Berkata Habibullah Ta'ala, kita sudah masuk di babun fi ahkamil haji allati tuf'alu fi ayyami tasriqi wat tawafil wada'i, bab hukum-hukum haji yang dikerjakan di hari-hari tasriq, yakni tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan nanti bab ini akan ditutup dengan bab tawaf wada. Kata beliau Habibullah Ta'ala, wa yurma al-jamarati thalathata kulla yawmin min ayyami tasriqi ba'da zawali li hadithi Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau bahwasanya melempar jumrah yang ketiga-tiganya dalam satu hari, Jamaatul Hujjat ketika melempar jamarat yang ketiga-tiga jumrah tersebut dilempar dalam satu hari, yakni dilakukan pada hari-hari tasyriq, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan itu dilakukan ba'da zawal, setelah matahari condong atau tergelincir. Ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, Sahabiyun Jalil Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jumrata yawman nahri duha wa amma ba'du fa idza zalat as-shamsu, rawahul jama'atu. Kata Sahabiyun Jalil Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya baginda Rasul alaihi salatu wassalam ketika melempar jamrah atau jumrah di hari penyembelian, yakni yaumun nahr, tanggal 10 Zulhijjah, harus dibedakan waktunya nanti antara ayyamut tasyriq dengan yaumun nahr, ini dibedakan waktu melemparnya. Nah, baginda Rasul alaihi salatu wassalam ketika melempar jamrah yang di hari penyembelihan, yakni tanggal 10 Zulhijjah, itu dilakukan waktu duha, setelah matahari terbit. Adapun setelah tanggal 10, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, itu dilakukan ba'da zawal, setelah matahari tergelincir. Bedanya itu tanggal 10 setelah matahari terbit, tanggal 11, 12, 13 ba'da zawal, setelah matahari tergelincir atau condong. Karena banyak para jamaatul hujat ilaman rahmatir rabbuk yang dia ketika melakukan manasik melempar jamarat ini, dia mengikuti seleranya sendiri, mana yang lebih enak, menyenangi lebih, dianggap aman atau sepi. Sehingga melempar jamarat tanggal 11, 12, 13 dia melemparnya pagi karena masih sepi. Nanti akan diterangkan oleh Syekh bahwasanya melempar jumrah ini diibaratkan sebagaimana orang yang melakukan sholat. Bagaimana orang yang melakukan sholat duhur misalnya di Indonesia melakukan sholat duhur jam 10 pagi, tidak akan sah sholatnya. Begitu juga ketika melempar jamarat. Baik, kita lanjutkan. Hadis ini diriwayatkan oleh rawahul jamaah selain al-imamu al-Bukhari. Di antaranya yang meriwayatkan hadis ini al-imam Muslim di hadis nomor 3141 dalam kitab al-Hajj bab yang ke-53. Kemudian juga al-imam at-Tirmidzi di hadis nomor 894 dalam kitab Al-Hajj bab yang ke-59. Kemudian Al-Imamu An-Nasa'i di hadis nomor 3063 dalam kitab Al-Manasik di bab ke-221. Yang kelima adalah Al-Imamu Ibnu Majah di hadis nomor 3053 dalam kitab Al-Manasik di bab yang ke-75. Rawahul jamaah selain al-imamu al-Bukhari. Wa qala Ibnu Umar, selanjutnya kata saya, kunna natahayyana fa idza zalati samsa ramaina. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud. Kemudian kata Syekh, berkata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kami para sahabat di zamannya Ibnu Umar itu kalau mau melempar jamarat tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, dalam satu hari melempar 3 jumrah, Sughra, Jumratul Wusta dan Jumratul Kubra atau dikatakan Jumratul Aqaba, itu Ibnu Umar menunggu sampai matahari tergelincir. Maka apabila matahari sudah tergelincir, kata Ibnu Umar, kami pun baru melempar jamarat tersebut. Kami pun baru melempar jumrah yang ada, yang ketiga jumrah tersebut, Sughra, Wusta dan Kubra. Wa qawluhu natahayyanu ay nuraqibul waqta al-matluba. Yang dimaksud perkataan Sahabiyun Jalil Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ini, yang dimaksud dengan menunggu natahayyana menunggu, ini menunggu waktu yang telah ditentukan untuk melempar jamarat, yakni kapan? Ba'da zawal, setelah matahari tergelincir. Kapan itu? Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, litakhudu anni manasikakum. Ikhwani fiddin azzakumullah, melempar jamarat, melempar jumrah-jumrah itu termasuk rangkaian dari manasik haji. Maka pesan baginda Nabi alaihi salatu wasallam, hendaknya kalian mengambil manasik kalian dariku. Kalau mau mencontoh Nabi, melempar jumrah tanggal 10 Dzulhijjah, yakni jumrah Aqabah saja. Kapan waktunya? Setelah matahari terbit, waktu duha. Kalau mau meniru baginda Nabi alaihissalatu wassalam ketika melempar jamarat tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, kapan waktunya? Ba'da zawal, setelah matahari tergelincir. Tayyib barakallahu fiik. Farramyu fil yaumil hadi, fil yaumil hadi asyara wa ma ba'dahu yabda'u waqtuhu ba'da zawali wa qablahu la yujzi'u li hadhihi al ahadithi haitsu waqadahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzalika bi fi'lihi wa qala khuddu anni manasikakum. Kemudian kata Syekh Dr. Shalih Fauzan habibahullahu taala, melempar di hari yang tanggal 11 Dzulhijjah, melempar di hari tanggal 11 Dzulhijjah, begitu juga sesudahnya 12, 13 Dzulhijjah, itu dimulai atau dilakukan setelah zawal, setelah matahari tergelincir. Setelah matahari tergelincir atau ba'da zawal. Kalau itu dilakukan, orang melempar jumrah jamarat yang ayyamu tasyrik tersebut dilakukan sebelum ba'da zawal, sebelum masuk waktu duhur, maka kata Syekh Habibullah taala, la tujzi'u, maka tidak sah. Ini berdasarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang baginda Nabi alaihi salatu wassalam telah menentukan atau menetapkan waktunya tentang melempar jamarat tersebut dengan apa yang dilakukan oleh beliau baginda Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau berpesan khuddu ani manasikakum, maka ambillah manasik kalian dari apa yang aku lakukan, dari apa yang dilakukan baginda Nabi alaihi salatu wassalam, hendaklah kalian mengambil manasik kalian dariku. Tayyib barakallahu li wa lakum. Kita lanjutkan. Selanjutnya kata Syekh Habibullah taala, fakama la tazuzu salatu qabla waqtiha fa innar ramya la yajuzu qabla waqtihi wali anal ibadati tauqifiyatun. Ini yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih Fauzan habibahullah taala, bahwasanya beliau memandang kalau melempar jamarat yang ayyamu tasyrik 11 12 13 dilakukan sebelum ba'da zawal, ini sebagaimana orang yang melakukan salat sebelum waktunya. Maka tentunya orang yang melakukan salat sebelum waktunya la tujzi'u, tidak sah. Demikian juga ketika melempar jamarat, mereka melempar pagi hari supaya sepi, supaya aman. Ini belum waktunya, makanya tidak sah. Dan ini banyak dilakukan oleh para jamaatul hujjat. Ila man rahmatir rabbuk hadanallahu wa iyyahum. Maka tentunya pelemparan yang sebelum waktunya itu juga tidak sah, kata Syekh. Karena sebelum waktunya sudah melempar. Dan karena juga ibadah itu sifatnya tauqifiyah, tidak bisa ditawar, sudah ada penetapannya. Sudah ada penetapannya. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Alamah Ibnu al-Qayyim rahmatullah alaihi. Al-Imam Ibnu al-Qayyim menyebutkan dalam Zadul Ma'ad, wa huwa yasifu ramyan nabiy sallallahu alaihi wasallam kama waradat bihi as-sunnatul mutahharatu. Al-Imam Ibnu al-Qayyim menjelaskan bagaimana baginda Nabi alaihi salatu wasallam ketika melempar jamarat. Beliau melempar jamarat sesuai dengan apa yang telah tercantum di dalam sunnah yang suci yang telah disebutkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Qala, kemudian kata al-Imam Ibnu al-Qayyim, "Tsumma raja'a sallallahu alaihi wasallam ba'dal ifadati ila Mina min yaumihi dhalik. Fabata biha. Falama asbaha intandara zawal as-samsi. Falama zalat masa min rahlihi ilal jimari walam yarkab." Kemudian kata Imam Ibnu al-Qayyim rahmatullah alaih, baginda Nabi alaih salatu wassalam kembali ke Mina setelah melakukan tawaf ifadah di hari itu juga, pada tanggal 10 Dzulhijjah yaumun nahr. Baginda Nabi setelah melakukan tawaf ifadah balik ke Mina pada hari itu juga, tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian beliau mabit bermalam di Mina dan di pagi harinya baginda Nabi alaihi salatu wasalam beliau menunggu tergelincirnya matahari pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, ketika matahari sudah tergelincir, sudah zawal, beliau berjalan dari tenda Minanya menuju ke Jamarat. Dari Mina ke Jamarat 7 kilo berjalan kaki, dan memang sampai sekarang enggak ada transportasi. Semuanya jalan kaki atau dengan kursi roda yang punya udur. Beliau tidak berkendara ketika itu. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian Fabada'a bil jamaratil ula allati taliya masjidal khaifi. Kemudian beliau sesampainya di jamarat, tempat pelemparan itu empat lantai tempat pelemparan tersebut, dan setiap mau masuk ke jamarat itu dikasih tanda lampu kayak bangjo itu, sehingga jamaah itu tertib kecuali para pengacau seperti Syiah, Rafidah, kafir, walasak, walarraib, kafir. Alhamdulillah sekarang tidak bisa masuk ke negeri Tauhid. Jadi untuk masuk ke jamarat itu 4 lantai, nanti dibagi dan dibantu oleh beberapa askar untuk ketika hijau masuk nanti merah berhenti, lantai dua yang masuk, terus begitu sehingga tertib. Jazakumullahu khairan pemerintah Saudi Arabia. Khadimul Haramain. Kemudian yang dilakukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau memulai melemparnya pada Jumratul Ula atau Jumratul Sugra. Yang Jumratul Ula atau Jumratul Sugra itu posisinya terletak dekat dengan Masjid Qaif. Insyaallah di Masjid Qaif itu. Apa keistimewaan Masjid Qaif? Masjid Qaif dikatakan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, "Salafil masjidi al-Qaif sab'una nabiyan." Bahwasanya Masjid Qaif ini 70 nabi pernah sholat di Masjid Qaif ini. Ini posisi Jumratul Ula atau Jumratul Sughra dekat dengan Masjid Qaif. Maka al-imamu al-mujadid Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahmatullah alaih, beliau menganjurkan hari-hari di Mina usahakan bisa sholat di Masjid Qaif. Sekalian jalan mau ke Jamarat, habis melempar jumrah, pulangnya tuh melewati pinggir Masjid Qaif. Yang kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, "Salafil masjidi yani Masjidil Qaif sab'una nabiyan." Masjid Qaif ini pernah dipakai salat 70 nabi. Masyaallah ini. Orang sholat di suatu masjid yang masjid itu pernah dipakai tokoh politik aja sudah seneng kadang. Kita pernah sholat di masjid yang dipakai 70 nabi sholat. Allahu Akbar. Maka baginda Nabi alaihi salatu wassalam mulai melempar jumrohnya dimulai dari Jumratul Ula atau Jumratul Sughra. Jumratul Ula, Jumratul Sughra itu nanti ke Jumratul Wusta, itu jaraknya 150 meter, berjalan kaki juga. Baik, kita lanjutkan. Faramaha bisab'in hasayyatin wahidatan ba'da wahidatin wa yakulu ma'a kulli hasatin Allahu Akbar. Baginda Rasul alaihi salatu wassalam, beliau melempar ke Jumratul Ula karena mulainya dari Jumratul Ula. Setiap satu kerikil yang untuk melempar Jumratul Ula itu dibarengi dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar setiap lemparan sampai 7 kali lemparan. Sampai 7 kali lemparan. Dan cara melempar jumrah itu bukan seperti ini. Posisi tangan tidak ndaplang gini, tapi posisi dari atas. Kalau begini banyak nanti teman-teman jamaah haji yang lainnya kena. Kadang gini orang, tapi posisi yang enak dan aman, tidak mendolimi jamaatul hujat yang lain, sudah. Allahu Akbar. Thumma taqaddama alal jamrati amamaha. Ini perlu praktek nanti. ثم تقدم على الجمرات أمامها حتى أسهل فقام مستقبل الكبلات. Selanjutnya baginda Nabi alaihi salatu wasallam setelah melempar Jumratul Ula atau Jumratul Sughra Beliau maju ke depan. Beliau maju ke depan agak serong. Ke jumrah yang ada di depannya. Yani jumratul wusta. Jumrah yang ada di depannya. Sehingga beliau sampai di bagian lembah. Kalau lantai satu, lantai dasar, itu memang masih berupa lembah. Jadi posisinya agak landai, jojrok istilahnya. Dari jumratul ula mau menuju jumratul wusta, posisi ini agak jojrok ini, agak landai. Kalau di lantai satu, kalau dua, tiga, empat, ya memang sudah didak, jadi rata. Sebagaimana di tempat-tempat sa'i, seperti itu. Yang masih di lantai aslinya, ya melihat kita lembahnya atau sofa marwahnya memang naik. Tapi kalau sudah lantai 3-4 itu ya karena dak rata. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau maju agak serong. Kemudian beliau berdiam dan menghadap kiblat. Beliau diam dan menghadap kiblat. Ini belum melempar jumratul wusta. Jadi setelah jumratul ula, dia maju agak serong ke kanan. Beliau diam di situ. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Kita lihat. Thumma rafa'a yadayhi wada'a du'aan tawilan biqadri suratil Baqarah. Masya Allah. Beliau sebelum melempar jumratul wusta dan setelah melempar jumratul ula, beliau berdiam di situ menghadap ke arah kiblat. Kemudian beliau mengangkat kedua tangan beliau. Beliau berdoa. Doanya panjang sekali. Sepanjang orang membaca surat Al-Baqarah. Berapa surat Al-Baqarah? 286 ayat. Dari alif lam mim sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. 286 ayat. Beliau berdoa setelah melempar jumratul ula. Ini jumratul sughra atau jumratul ula. Setelah beliau melempar 7 kali Allahu Akbar. Beliau maju geser kanan. Ini sebelum sampai jumratul wusta. Beliau menghadap kiblat berdoa selama sebagaimana orang membaca surat Al-Baqarah. Nah, nanti ketika sudah melempar jumrah al-wusta gesernya ke kiri. Jadi ini harus dihafalkan ketika nanti memang berangkat. Setelah jumratul ula gesernya ke kanan. Tapi menghadap ke kiblat berdoa. Kemudian setelah melempar jumratul wusta, 7 kali lemparan, setiap lemparan Allahu Akbar, gesernya ke kiri. Setelah jumratul wusta melempar jumrah Aqabah atau jumratul kubra, tidak berdoa. Kenapa? Nanti diterangkan oleh Syekh. Maka yang dilakukan oleh para jamaatul hujjat setelah lempar ya sudah, lempar, lempar, lempar, pergi. Maka di dalam haji nanti bisa kita lihat kapan disunahkan berdoa dengan mengangkat tangan. Kita hitung ketika di Safa dan di Marwah mengangkat tangan. Satu. Kedua, ketika di Muzdalifah sebelum matahari terbit, setelah sholat subuh. Ini waktu yang mustajab berdoa berdiri dan mengangkat tangan. Kapan lagi? Ketika setelah melempar jumratul ula dan jumratul wusta. Setelah melempar jumratul kubra atau aqabah, kenapa enggak melempar? Nanti diterangkan oleh Syekh. Baik, kita lanjutkan. Thumma atha ilal jamratil wusta. Faramah kadzalik. Kemudian kata Syekh Habibullah Ta'ala, setelah beliau berdoa sepanjang orang membaca surat Al-Baqarah, beliau baru menuju mendekat kepada Jumratul Wusta. Menuju ke Jumratul Wusta. Kemudian beliau melempar Jumratul Wusta, sama dengan ketika melempar Jumratul Ula. Setiap lemparan satu kerikil ketika dilemparkan dibarengi dengan takbir Allahu Akbar sampai 7 kali. Terus kita lihat, summa in hadara dhata yasari mimma yali alwadiya fawaqafa mustaqbil alqiblati rafi'an yadayhi fastabtana alwadiya wasta'rada aljamrada. Kemudian setelah melempar Jumratul Wusta, jumrah yang tengah, dinamakan Jumratul Wusta karena posisinya di tengah, kemudian beliau melempar, setelah melempar Jumratul Wusta, turun ke arah kiri. Kalau tadi kan ke arah kanan setelah Jumratul Ula, turun karena ini beliau menempati di posisi yang ada lembahnya, jojrok, agak turun ke arah kiri, dan setelah lembah itu beliau berdiri menghadap kiblat seperti setelah melempar Jumratul Ula tadi. Kemudian beliau menghadap ke arah kiblat dan beliau juga berdoa. Beliau juga berdoa. Mengangkat kedua tangannya, beliau berdoa sebagaimana doa yang dilakukan di Jumratul Ula. Tidak ada doa khusus. Berdoa apa yang menjadi hajah untuk kebaikan dunia dan akhirat dia. Kita lanjutkan. Posisi beliau ketika berdoa itu menghadap ke kiblat yang hampir lurus dengan Jumratul Wusta, menghadap ke jumrah. Ketika setelah melempar Jumratul Wusta. Selanjutnya kata saya, faja'al al-baita an yasarihi wa mina an yaminihi. Ketika melempar jumrah, beliau menjadikan Ka'bah, posisi beliau menjadikan Ka'bah, Ka'bah ini di sebelah kirinya dan Mina di sebelah kanannya. Kalau kita gambar seperti ini, dari berbagai arah bisa melempar nanti. Itu lingkaran, dari berbagai arah bisa melempar. Dan beliau memberikan contoh ketika melempar jumrah, posisi Ka'bah di sebelah kirinya dan Mina di sebelah kanannya. Faramaha bisab'i hasayatin kadalik, dan baginda Nabi alaihi salatu wasalam melemparnya, yakni melempar Jumratul Wusta dengan 7 kerikil juga seperti jumrah Jumratul Ula. Ila an qala, masih perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, falamma akmala al-ramya raja'a min fawrihi wa lam yaqab indaha ya'ni jamrat al-aqabati. Masih perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, maka manakala baginda Nabi alaihi salatu wassalam akmala ramya, menyelesaikan lemparannya, berarti lemparan ke Jumratul Aqabah atau Jumrah Kubra. Setelah beliau melempar Jumratul Aqabah atau Jumratul Kubra, beliau langsung tanpa berdiri seperti ketika setelah melempar Jumratul Ula dan Jumratul Wusta. Beliau tidak berdiri setelah melempar Jumrah Aqabah atau Jumratul Kubra. Ini harus diingat. Karena ini banyak ditinggalkan dan banyak juga dilanggar oleh para jamaatul hujat ila man rahmatir rabbu. Karena orang panik ketika di jamarat. Kalau dalam kondisi normal 5 juta orang menuju ke jamarat untuk melempar ini nih, panik melihat orang banyak, orang yang tercecer dari regunya, panik. Setelah lempar ya sudah, gak mikir berdoa. Sebetulnya yang paling aman itu kalau mau melempar jumrah, mendekat aja ke bibir jamarat itu lebih aman. Mendekat sampai nempel badannya, kerikil bisa masuk. Karena lemparan dari jauh kalau mental tidak masuk ke lembah jamarat, tidak sah lemparannya. Lempar mental sudah banter-banter tapi enggak masuk, kerikilnya keluar, tidak dianggap melempar. Sebagaimana diterangkan pertemuan yang kemarin. Belum lagi kalau dari jauh banter, khawatir gak nyampe ngenai kepala jamaatul hujat lainnya. Dan ini terjadi. Apalagi kalau orang-orang hadanallahu wa iyyahum yang lempar bukan pakai kerikil. Ada yang lempar pakai sandal, pakai imamahnya, pakai kopiahnya. Karena dia punya etikot, punya keyakinan melempar setan. Hadanallahu wa iyyahum. Baik, kita lanjutkan. Masih perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullah alaihi, faqila lidayyikil makani bil jibali wa qila wa huwa as-sahu in du'aahu kana fin nafsil ibadati qabla al-faragi minha falamar ramat jamarat al-aqabah faragar ramyu. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullah alaihi, ada yang mengatakan sebagian para ulama, karena posisinya di pegunungan, jamarat itu awalnya memang pegunungan yang tempatnya itu doyik, sempit. Ada yang mengatakan ini lebih sahih bahwasanya doa baginda Nabi alaihi salatu wasalam, doa di dalam ibadahnya itu beliau berdoa sebelum menyelesaikan ibadahnya. Nanti kita akan paham setelah kalam akhir Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Jadi manakala beliau melempar jumrah Aqabah atau Jumratul Kubra, berarti beliau telah menyelesaikan lemparan 3 jumrah tersebut. Kalau sudah melempar jumrah Aqabah, selesai sudah, enggak perlu berdoa. Kalau Jumratul Ula, berdoa karena nanti masih melakukan ibadah yang kedua, Jumratul Wusta. Jumratul Wusta setelah melempar berdoa karena nanti akan melempar Jumratul Wusta. Setelah Jumratul Wusta selesai sudah lemparan jamarat, maka tidak perlu berdoa. Begitu kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullah alaih, menukil dari beberapa kalam para ulama. Wallahu alamu bisawab. Wa du'a'u fi sulbil ibadati qabla al-faragi minha afdalu minhu ba'da al-faragi minha. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, dan doa yang dilakukan di dalam posisi masih ibadah doa yang dilakukan dalam rangka masih beribadah, sebelum menyelesaikan ibadah tersebut adalah lebih afdal, lebih utama daripada setelah menyelesaikan. Makanya Rasul alaihi salatu wassalam setelah selesai melempar ke Jumratul Aqabah enggak berdoa. Karena doa sebelum selesai ibadah itu lebih afdal, lebih utama. Wa hadha kama kanat sunnatuhu fi du'aihi fi shalati idza kana yad'u fi sulbihi intaha. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim mengakhiri kalamnya, kata beliau, sebagaimana sunnah baginda Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan doa, doa beliau ketika di dalam salat, beliau banyak berdoa di dalam salatnya. Dan ini yang lebih afdal. Dan kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dan para ulama yang lainnya, ketika dia berdoa setelah melakukan ibadah, tentunya keabdalannya, keutamaannya lebih utama sebelum menyelesaikan ibadah. Wallahu waliyyu taufiq. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imamu Ibnu Al-Qayyim rahmatullah alaih. Ini mungkin yang bisa kita pelajari bersama dari apa yang mungkin telah kita dapatkan keterangan dari asatidah kita habibukumullah au habibuhumullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mu'adzin yu'adzin.